نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين رحمني الله وإياكم. Kayaknya kurang enak kayaknya suaranya, nggak seperti biasanya. Kita lanjutkan pelajaran kita. Bisa berubah ya. Nah ini kan enak. Kita but tauhid karya Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab ma jaa'a anal ghuluwa fi quburi salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bab dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya al-ghulu, ya, berlebihan terhadap kuburnya orang-orang saleh, menjadikan kuburan tersebut awthanan, berhala-berhala yang diibadahi selain daripada Allah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala rawa malikun fil muwatta anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Diriwayatkan oleh Al-Imam Malik fil Muwatta, dalam kitab beliau Al-Muwatta, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, la taj'al qabri, jangan engkau jadikan kuburku wasanan yu'bad, berhala yang disembah. Istadda ghadabullah, sungguh sangat besar kemurkaan Allah terhadap kaum yang menjadikan kuburan dari nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ya. Kita kebacakan kalamnya Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitab beliau Al-Mulakhas. Qala al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna global dari hadis ini, khafa sallallahu alaihi wasallam an yaqa'a fi ummatihi ma'a qabrihi ma waqa'a minal yahudi wan nasara ma'a kuburi anbiya'ihim min al-ghului fiha hatta sarat awthanan. Beliau merasa khawatir terjadi pada umat ini ma'a qabrihi, ya, terhadap kuburan beliau, apa yang terjadi terhadap orang-orang Yahudi dan Nasara terhadap, ya, pada kuburan nabi-nabi mereka. Ini kita harus nyambung dengan bab sebelumnya. Ya, ingat bab sebelumnya beberapa hadis menyebutkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya, laknatullah alal Yahudi wan Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Di antara hadisnya. Ya. Qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid, sebagai tempat ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi. Ya. Dan beliau khawatir terjadi pada kuburan beliau apa yang terjadi pada kuburan para nabi sebelumnya, ya, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka gulu terhadap kuburan para nabinya, kemudian membangunnya menjadi masjid-masjid, memasang gambar-gambar dan patung-patung yang akhirnya menjadikan kubur tersebut sebagai awthan, ya, sebagai berhala yang diibadahi selain daripada Allah. Ya, itu pengertian al-wathan. Al-wathan, ya, kullu ma yu'badu min dunillah, itu wathan. Kalau sonam itu ada bentuknya yaitu patung. Makanya kadang menerjemahkan as-sanam itu patung yang disembah. Tapi wathan itu lebih umum. Ya. Sonam itu termasuk wathan. Kubur yang disembah. Kalau enggak disembah enggak disebut wathan ya. Ya. Pohon, batu dan lain sebagainya. Faraghiba ila rabbih an la yaj'al qabrahu kadhalik. Nah, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadikan kubur beliau seperti itu. Seperti yang terjadi pada kuburan-kuburan para lambia sebelumnya yang menjadi yang dijadikan sebagai berhala yang diibadahi selain daripada Allah. Ya. Nanti jangan pula salah ada yang salah sangka. Oh, itu ada yang mengatakan nabi itu berhala. Siapa yang mengatakan nabi itu berhala? Ya. Tapi kuburan nabi yang diibadahi selain daripada Allah itu menjadi wathan. Ya. Berhala yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. ثم نبه صلى الله عليه وسلم ثم نبه صلى الله عليه وسلم على سبب لحوق شدة الغضب واللعنة باليهود والنصارى أنه ما فعلوا في حق قبور الأنبياء حتى صيروها أوثانا تعبد فَوَقَعُوا فِي الشِّرْكِ الْمُضَادِّ فِي الشِّرْكِ الْعَظِيمِ الْمُضَادِّ لِلتَّوْحِيدِ. Kemudian beliau menjelaskan dan mengingatkan, ya, sebab terjadinya kemurkaan Allah yang sangat besar, laknat Allah terhadap orang-orang Yahudi dan Nasara, yaitu apa yang mereka lakukan terhadap hak kuburan para anbiya berupa al-ghulu sampai menjadikan kuburan-kuburan tersebut berhala yang diibadahi selain daripada Allah. Kemudian mereka terjatuh pada kesyirikan yang sangat besar yang bertentangan dengan nilai tauhid. Istadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya, perhatikan. Apa doa beliau? Beliau tidak berdoa, Allahumma la taj'al qabri masjidan. Ya, tapi beliau mengatakan Allahumma la taj'al qabri wasanan tu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai wasan berhala yang diibadahi. Ya. Dan beliau jelaskan, kenapa kok bisa kuburan beliau atau beliau berdoa dengan doa untuk agar Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kubur beliau sebagai berhala yang diibadahi? Karena apa yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya dari kalangan Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur dari nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Loh, kan sebagai masjid-masjid, bukan sebagai berhala. Ya itu korelasinya, itu hubungannya. Ketika terjadi ghulu terhadap kuburan tersebut menjadi dijadikan bangunan, ya, atau dijadikan tempat ibadah. Ya, apakah di situ ada bangunan atau tidak? Ya. Ghulu yang lama-lama menjadikan kuburan tersebut sebagai wasannya. Ya, hubungannya, paham ya? Ya, yang diibadahi selain daripada Allah. yang tadinya dia beribadah kepada Allah tapi di suatu kuburan. Lama-lama entah dialnya, entah orang yang setelahnya, ya, menjadikan kuburannya itu sendiri yang menjadi maksud ibadah. Nasallahu alaihi. Ya. Terjadi atau tidak terjadi? Maksudnya terjadi atau tidak terjadi pada kuburan para nabi sebelumnya? Terjadi. Itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena itulah beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak menjadikan kubur beliau sebagai wasan yu'bad. Munasabatul hadis lil bab. Annal ghuluwa fil kuburi yaj'aluha awsanan tu'badu. Ini yang kita jelaskan tadi. Bahwasanya al-ghulu, ghulu terhadap kuburan akan menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala-berhala yang diibadahi. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal. Karena Nabi SAW bersabda, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah jadikan kuburanku ini sebagai wasan, berhala yang diibadahi. Wabayyana dhalika biqaulihi ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Dan beliau jelaskan, kenapa kok bisa terjadi demikian? Ya, beliau menjelaskan, ya, kemurkaan Allah terhadap kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya, yang ini sebagai wasilah terhadap menjadikan kuburan itu sebagai berhalanya. Bukan sebagai sarana untuk ibadah lagi, tapi memang maksud untuk ibadah. Nasallahu alaihi. Ma yustafadu minal hadis. Faedah dari hadis ini. Annal ghuluwa fi kuburil anbiya yaj'aluha awsanan tu'bad. Bahwasanya al-ghulu, berlebihan terhadap kuburnya para nabi, menjadikan kuburan tersebut menjadi awsan, berhala-berhala yang diibadahi. Nasallahu alaihi. As-saniyah anna minal ghuluwi fil kubur ittikhadaha masajida. Di antara bentuk al-ghulu, ya, kan itu pertanyaannya, ghulu berlebihan terhadap kuburan, menjadikan kuburan bisa menjadikan kuburan tersebut berhala yang diibadahi selain daripada Allah. Apa bentuk ghulunya? Di antara bentuk ghulunya adalah menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Wa hadza yuaddi ila syirk, yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Ats-tsalitsa itsbatu ittisafillahi subhanahu bil ghadabi 'ala ma yaliku bi jalalihi. Ya, itsbat menetapkan pensifatan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat al-ghadab, marah. Ya, sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kita ambil dari kalamnya Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Baik. Sekarang kita baca kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah wa qawluhu yu'badu sifatun liwasan ya, la taj'al qabri wasanan yu'bad ya, yu'bad fi mahali nasab ya, jumlah fi'liha yu'badu fi mahali nasbin sebagai na'at untuk wasan. Wahiyya sifatun kasifa li'anna al-wasana huwa alladhi yu'badu min dunillah. Ya, sekedar menjelaskan bahwa karena yang namanya al-wasan, ini inti yang kita ambil, huwa alladhi yu'badu min dunillah, yaitu yang diibadahi selain daripada Allah. Wa innama sa'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dhalika li'anna man kana qablana ja'alu qubura anbiya'ihim masajida wa 'abadu salihihim. Ya. Dan Nabi SAW meminta kepada Allah yang demikian itu adalah karena, tidak lain dan tidak bukan karena orang-orang sebelum kita, ya, minal Yahudi dan Nasara, ja'alu, mereka menjadikan kubur anbiya'ihim masajid, kubur dari nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid, wa'abadu salihihim. Mereka beribadah kepada orang soleh mereka. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu an la yaj'ala qabrahu wasanan yu'bad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Rabb-nya untuk tidak menjadikan kubur beliau sebagai berhala yang diibadahi, li'anna da'watahu kullaha bitauhid wa muharabati syirk. Ya, karena seluruh dakwah beliau adalah dakwah tauhid dan memerangi kesyirikan. Ya. Maka beliau bahkan dalam keadaan beliau ya, meminta kepada Allah dalam keadaan beliau sudah wafat, jangan sampai terjadi kesyirikan terhadap kuburan beliau yang bertentangan dengan dakwah beliau, dakwah tauhid. Qauluhu ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ay ja'aluha masajid imma bil bina'i 'alaiha aw bis salati indaha fa salatu indal quburi min ittikhadhiha masajid wal bina'u 'alaiha min ittikhadhiha masajid. Perkataan beliau, ittakhadhu, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid, yaitu mereka menjadikannya masjid, apakah dengan membangun di atasnya, yaitu memang bangunan, bentuknya masjid, artinya memang dibangun khusus sebagai masjid ibadah, ya, di kuburan orang soleh tersebut, au bi sholati indaha, atau dia sekedar sholat di sisi kuburan tersebut, walaupun di situ tidak ada bangunan. Ya, dan bukan hanya sholat, ibadah-ibadah yang lain juga. Fasolatu indal kuburi min ittihadiha masajid. Maka sholat di sisi kuburan, ya, atau di kuburan maksudnya, min ittihadiha masajid, termasuk menjadikan kubur itu sebagai masjid. Wal bina alaiha, begitu juga membangun di atas kuburan tersebut, termasuk menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Ya, walaupun tidak ada bangunannya. Ya, atau bukan bangunan bentuk masjid, hanya sekedar halaman apa gitu. Atau rumah-rumahan, atau kubah atau lain sebagainya. Ya, ini sama saja. Menjadikan orang beribadah di situ, baca Quran kenapa harus di situ? Sholat kenapa harus di situ? Kan pertanyaan yang ya, jadi pertanyaan, apa hebatnya sholat di situ? Nah sekarang pertanyaannya, apakah doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Ini kan doa. Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Qala rahimahullah wa hunna nas'al hal istajaballahu da'wata nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam bi an la yaj'al qabrahu wathanan yu'bad am iktadat hikmatuhu ghaira dzalik. Ya, dan di sini kita bertanya, hal istajaba, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya, doa nabinya sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah tidak menjadikan kuburan beliau sebagai wasanan yu'bad. Ya, artinya kalaupun itu terjadi, itu tentu dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masya Allahu kana, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Am iktadat hikmatuhu ghaira dzalik, atau hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menuntut yang selainnya. Ya, kalau terjadi, kenapa? Kan Allah sangat gampang, sangat mudah bagi Allah untuk tidak menjadikan kubur para nabi misalnya sebagai berhala-berhala yang diibadahi selain daripada Allah. Kenapa kok terjadi? Ya Allah berkehendak demikian, dan di situ ada hikmah yang sangat besar. Paham atau tidak kita hikmah tersebut, tapi kita yakini bahwa di situ ada hikmah yang sangat besar. Ya, di antara hikmahnya adalah membedakan mana yang betul-betul bertauhid, mana yang tidak. Al-jawab yaqulu Ibnul Qayyim inna Allah astadaba lahu. Falam yunkar anna qabrahu sallallahu alaihi wasallam ju'ila wasanan. Bal innahu humiya bi thalathati jidran. Jidran. Fala ahada yasilu ilaihi hatta yaj'alahu wasanan yu'badu min dunillah. Walam yusma fi tarikh annahu ju'ila wasanan. Ibnul Qayyim rahimahullah beliau berkata, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya beliau. Ya, tidak pernah disebutkan bahwasanya kubur beliau itu dijadikan sebagai berhala. Bahkan kuburan beliau itu dilindungi dengan 3 tembok atau 3 dinding. Dan tidak seorang pun yang bisa sampai kepada kuburan tersebut sehingga menjadikannya ya wasanan yu'badu min dunillah, berhala yang diibadahi selain daripada Allah. Ya, kalau orang lihat cuma sekedar ada nama aja di situ, nama ya Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Tapi di kuburnya di sebelah mananya? Apakah langsung di balik itu? Enggak. Ya, mungkin masih jauh lagi di sana. Kita enggak tahu. Ya. Qala Ibnul Qayyim fil Nuniyah. Fa ajaba Rabbul Alamin du'aahu wa ahatahu bi thalathatil jidrani. Ya, fa ajaba rabbul alamin du'aahu. Rabbul alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya, yaitu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahatahu. Ya. Dijadikan ya bi salasati judra al-judran, dengan 3 tembok dikelilingi kuburan tersebut dengan 3 tembok. Ya. Mungkin kalau orang yang tidak tahu bayangannya, oh ini kan kalau di situ kan ada kelihatan. Ya, Rasulullah namanya ditulis Abu Bakar, Umar. Di balik tembok itu persis kuburannya. Enggak. Di mananya kita enggak tahu, di sebelah mananya, kan luas sekali itu. Sehingga orang enggak sampai ke kuburan beliau sebagaimana disebutkan Ibnul Qayyim. Ya. Sahih annahu yujad unasun yagluna fi. Benar bahwasanya didapatkan. Masih didapatkan. Ya. Manusia yang berlebihan terhadap terhadap Rasulullahnya, terhadap kuburannya. Ya. Lakin lam yasilu ila ja'li qabrihi wasanan, tapi tidak sampai hingga menjadikan kuburan beliau sebagai wasan. Ya. Allah Subhanahu wa taala melindungi. Ya. Dan salah satu bentuk perlindungan Allah Subhanahu wa taala adalah ya bahwasannya yang tegak di Al-Haramain, Makkah dan Madinah, itu adalah dakwah tauhid. Ya, saat ini. Ya. Di situ ada petugas-petugas yang menjaga, mengingatkan orang supaya tidak berlebih-lebihan. Ada enggak? Ada yang seperti kita sebutkan. Masih ada-ada. Yang doanya ngadap ke beliau, bukan ngadap ke kiblat. Tapi tidak sampai menjadikan kuburannya itu sebagai wasan. Ya, berhala yang diibadahi selain daripada Allah. Walakin qad ya'buduna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam walau fi makanin ba'id. Akan tetapi bisa jadi mereka beribadah kepada Rasul fi makanin ba'id, ya, di tempat yang jauh, walaupun mereka berada di tempat yang jauh. Baik. Walakin qad ya'buduna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam walau fi makanin ba'id fa in wujida man taib fa in wujida man yatawajjahu lahu sallallahu alaihi wasallam bidu'aihi inda qabrihi fayakunu qadittakhadhuhu wasanan lakinal qabra nafsahu lam yuj'al wasanan. Ya, kalau misalnya, ya, ini yang Anda pahami, kalau ada yang punya qaul mufid enggak, apa bacanya di situ sebelumnya, fa'in sebelumnya, fa'in wujida, sini sini sini sini, baik. Ya, yang Anda pahami dari sini, kalau didapatkan man yatawajjah, orang yang menghadap kepada beliau, ya, dengan doanya terhadap di sisi kuburan beliau, faqad fayakunu qad ittakhadahu wasanan. Nah, ini ya, mereka menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diibadahi, bukan kuburnya itu sendiri. Wallahu ta'ala alam. Ini yang Anda pahami dari kalimat ini. Intinya bahwasanya doa beliau kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menjadikan kuburan beliau sebagai berhala yang diibadahi selain daripada Allah itu dikabulkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa Ibn Jarir bi sanadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid afara'aytumul Lata wal Uzza qala kana yalutu lahum sawiq famata fa'akafu ala qabrihi wa kadha qala Abu al-Jawza an Ibn Abbas kana yalutu sawiq lil hajj. Baik. Wal Ibn Jarir, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari. Ya, Ibn Jarir Muhammad bin Jarir bin Yazid At-Tabari. Abu Ja'far At-Tabari, Al-Imam Al-Mashhur fi Tafsir. Wa tafsiruhu wa aslu tafsir bil athar war marja' li jami'il mufassirin bil athar. Al-Imam Al-Mashhur bi Tafsir, Tafsir At-Tabari. Ya. Dan tafsir beliau, Tafsir At-Tabari ini adalah asal tafsir yang tafsirnya dengan asar. Ya, dengan hadis, dengan kalamnya sahabat dalam kalam tabi'i dan dengan sanadnya, ya, dan dengan sanadnya. Ya. Kita bacakan artinya dulu saja. Dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid, firman Allah Subhanahu wa taala, "Faraitumul Lat wal Uzza." Mujahid adalah tabi'in yang beliau adalah salah satu ahli tafsir dari kalangan imam, dari kalangan at-tabi'in, muridnya Ibn Abbas. Qala kana yalutu lahumus sawit. Ya. Dahulu yaitu al-lat, ya, lat la yalutu, dari latta yalutu. Yalutu lahumus sawit. Ya, yaitu yahritu, mencampur adukan, mengadon, bikin adonan dari sawi, ya, dari tepung gandum. Ya, yang intinya al-lat, disebut lat, dia ini adalah seorang yang membuat makanan dan dibagikan kepada jamaah haji yang datang ketika itu. Ya, zaman jahiliyah. Ya, ketika dia mati, akafu ala kubrihi. Ya, orang-orang itu wulu, ya, datang kuburannya, diam, berdiam di kuburannya, itikaf di kuburannya, sampai akhirnya, ya, kuburannya itu diibadahi selain daripada Allah. Ya, ini kita akan bahas pada pembahasan selanjutnya. Intinya, Allah itu dianggap sebagai orang yang baik ketika itu. Kenapa dia baik? Karena dia membagikan makanan kepada jamaah haji, ya, sehingga ketika ketika dia wafat, orang banyak berziarah pada kuburannya, kemudian gulu, kemudian malah menjadi, ya, berhala, bahkan diantara berhala yang terbesar, ya, di Jaziratul Arab. Wallah ta'ala alam, naqtafilah wa subhanahu wa bihamdik. Shadow Light.